Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 12 Rabiul Awal malam ya 12 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah dan kita masuk pada pertemuan ke-69 di halaman 101. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya kita akan memberikan kesempatan kepada ikhwan-ikhwan yang ingin membaca Alfiyah untuk memberanikan diri untuk bisa salah dan untuk bisa menyemangati, karena kita sekarang belajar kalau salah adalah sesuatu yang wajar. Dan sesuatu yang wajar itu perlu dilatih dengan rasa sabar. Karena kalau tidak sabar, biasanya menjadi sesuatu yang rasanya hambar, Mas. Ya. Nah, ya Allah, matan. Kita tampilkan matan dan petugas malam hari ini adalah Mas Sony. Ya rasa ngono Mas. Biasa ya Mas. Kamu aku arek. Ya Mas, sini Mas. Saya lihat enggak usah terkedang ya. Qala Muhammadun huwa min maliki. Nama dia Mas. Allah Ustaz. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqtimat Sobla Muhammadun Dua bin Maliki Ahmadu Rabbi Allah Rabbillah Ahmadu Rabbi Allah Khairul Maliki. Kalau Rabbi Allah ini kelamaan. Kalau untuk baca cepat, Rabbillah. Rabbillah khairul maliki. Sallian ala rasuli al-mustafa wa alihi al-mustaqmilina al-sharafa. Mustaqmilina al-sharafa. Ayo. Wa asda'inu waha fil al-fiyah. Fi tanpa fil. Fi al-fiyah. Maqasidu an-nahwi biha mahbiyah. Naam. Tuqarribu al-akhfa bilafdin mujadi wa tabsutul badna badla biwaqdin mujadi. Ayo. Tadi ridon bighairi sufi Pak Ikhwan al-biyata bil-mu'ti wa huwa bi sababin fa'idun taqdila mustawdibun tanaiya jamila wallahu yaqdi bi ribatin wa firah li walahu bi darajatil akhirah wallahu yaqdi bi ribatin wa firah li walahu bi darajatin Darajatil akhirah. Ayo. Al-kalamu wa ma yata'allaku min kalamuna lafzun mubidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wa al-qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa hal wa musnadin lil ismi maizuhu hakor. Itu dalam lafaz yang lainnya. Ya, Maizuhu hasol. Ayo. Kalau yang di kita tamyizun hasol. Dan baharnya lebih dapat. Ya. Nah. Terus kita fa'alta wa atat wa ya'ali wa yaf'alinam. Wa ya'ali. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjari siwa humal harfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yalilam kayas jam wama dial af'ali bid tamiz wasim bin nuni fi'lal umri amri bismuni bil al amri in amrun fuhim ayo wal amru in lam yakulin muni makal bihi huwas mun nahus koh wa hayyahal al mukrab wal mabaniyu bal ismu minhu musabun wa mabani isyabahin minal hurufi mudni asyabahil wat'i'i bismai jiktana wal maknawiji mata wafihuna wakani yabatin anil fikli bila ta'at turin Wakaf tikorin solas usila. Wamukrobul asma ima kod salima min sabahil harfi ta'aradi wasuma. Wafitun amrin wa mudiin dia wara Robu mudori am in adia min nuni taukidin mubadirin wa min nuni inatin ka yarukna man putin wa kullu harfin mustahib kun lil dina wal aslu fil mabaniyi an yusakkana faminhu hu fatha wadu fathin wa minhu hu fathin wadu kasrin wa dum Aina amsi haitu wasakinukam. Nah. Jazakallahu khairan. Allah mubarak. Jazakallahu khairan. Suf, antum lihat sebelum antum baca, paling enggak antum itu ya mentartilkan, ya mentartilkan dengan apa yang bacaannya benar, sehingga antum mengikuti, mas. Kalau baru pertama kali baca, saat itu juga nanti jadi susah, ya, karena lafaz dari ucapan dari Alfiah ini bukan bahasa Arab yang mudah untuk diucapkan sekali ucap terus benar. Itu perlu latihan, perlu pemahaman, dan perlu diulang-ulang. Makanya ana sarankan bagi antum yang besok ada target untuk baca, antum dengarkan dulu, ya, atau dari rekaman di YouTube dan seterusnya, antum dengarkan itu dulu. Tapi bukan yang dangdutan, ya, atau terbangan Lirboyo dan yang lainnya, ana enggak. Ya, ana tidak merekomendasikan antum untuk membacanya dengan lagam nyanyian. Itu karena merusak. Jadi lahan. Banyak yang cara bacanya dan seterusnya enggak masuk. Hanya sekedar untuk ngejar nada lirik. Enggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak misalnya besok siapa besok? Ayo. Ya, kita pesan, ya, semoga nanti didengar oleh beliau. Allah barik. Yaitu kalau mau baca sehari sebelumnya sudah dengerin, sudah nyimak kemudian baca bareng. Kenapa? Lafadznya itu nanti jadi enggak salah. Cara bacanya, cara mengungkapinya itu enggak salah. Nah. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يكذي بهبات وافرادي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندى ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبل النافل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه واسم النحو صحى وهيها والمعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم وكأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنصب اجعلن اجعلن ini kalau misalnya antum lihat ونصب اجعلن itu kalau misalnya antum lakukan ini nanti lahannya di sini ya artinya cara bacanya nanti diliukannya enggak benar. Ya. Jadi warafa wan nasba ja'alan i'raban ya i'raba lismi wa fi'li nahwu lan ahaba. Ini i'raba ya. Ini kalau misalnya tidak dilihat seperti fathahnya dua tanwin. Tapi kalau misalnya di sini i'raba di sini karena di sini tidak mungkin tanwin. Terakhirnya itu ya mungkin tanwin. Jadi nanti kita akan bahas warrafa wan nasba ij'alan i'raba. Tapi kalau misalnya mau disambung warrafa wan nasbal ya, wa nasbat alan i'raba lismin wa fi'lin wa nahwu lan ahaba. Ini yang lebih mudah lagi adalah ketika antum mau hendak misalnya Bu Faris mau berangkat kerja kantor pagi, biarkan istri bacain atau antum baca depan istri antum. Ya, kenapa? Nanti akan ada takror di situ, pengulangan. Ya, Mas Furqan juga sama. Sebelum antum ke jadi mufti am di suk gotong royong, bacain dulu mas. Kalau misalnya istri sedang capek sama ini, antum bilang pegawai antum suruh baca. Ya, sampai di mas, ojo sih mas, alfiyah mas, ngeri. Lagi perintah ngeri, bosku ngeri ya. Omongannya tentang alfiyah. Nah, ini kaitannya dengan kiat-kiat untuk mendawamkan alfiyah pada setiap harinya, gimana caranya? Salah satunya itu mas, baca terus nanti dengan izin Allah Azza Jal, Allah memudahkannya. Nah, nggak ada yang sulit mas. Yang sulit itu adalah kita membiasakan kebaikan, itu paling sulit. Kita membiasakan menuntut ilmu syar'i, itu juga sulit. Tapi yang lebih sulit lagi adalah ketika kita melihat ada tantangan depan kita, kita sudah ngatain afan sir, apa nggak bisa. Sebelum mencoba sudah bilang nggak bisa. Itu kalau ana ketemu yang seperti itu, diri ana maupun ana ngelihat orang lain, ana paling gemes seperti itu mas. Soalnya, karena di situ bagian yang terpenting adalah hal tersebut, diri kita atau orang tersebut sudah termakan waswas syaitan. Kenapa? Belum kejadian sudah takut. Takut apa yang akan depan, yang akan terjadi masa depan. Sehingga di situ apa? Dipertanyakan tentang bagaimana dia mengimani tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Inna sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak maksudnya? Jangan memasukkan ketakutan esok hari pada hari ini, dan jangan memasukkan kesedihan masa lalu pada hari ini. Itu nasihatnya menukohnya. Tapi anda lupa di mana di anda lupa kitab apa, Allah alam. Tapi anda pernah baca di kitab beliau tentang nasihat itu. La tudkhil al-khawf minal mustaqbal fil yawm أو أدخلت ما سبقك من الحزن في هذا اليوم يسبب ضعف القلب. Jadi kalau kita itu terbiasa memasukkan kekhawatiran, rasa takut yang akan datang pada hari ini, dan juga memasukkan rasa sedih dengan apa yang berlalu pada masa yang lalu, ya, kesedihan apa yang terjadi pada masa lalu pada hari ini, maka yang terjadi malah hari ini adalah kemalasan yang didapat, rasa malas, rasa bosan, malal, wa kaslan, itu yang dapat hari ini. Ini wae ya. Akhirnya apa yang terjadi, nggak tahu apa yang dilakukan hari ini, ya, bengong, tahu-tahu habis waktunya. Allah musta. Nah, kemudian kita mengulang sebelumnya kita membahas tentang khulasul kalam. Annal jami'al hurufa anna jami'al hurufi mabniyatun. Sawan kanat ala harfin wahidin am ala harfaini am ala salasatin au am ala arba'atin. Ini kemarin khulasahnya. Ya, ini mas. Kesimpulan tentang seluruh huruf itu adalah mabni. Baik yang satu huruf atau dua huruf, tiga huruf, empat huruf, semuanya mabni. Nah, sekarang seluruh itu mabni. Sekarang kita bahas qoluhu, dan huruf ini tidak ada kedudukannya dia dalam i'rab. Ya. Qoluhu, perkataannya, wal aslu fil mabni an yusakkana. Dan asal dari mabni an yusakana, disukunkan. Asal dari mabni itu disukunkan. Qala mubayyinan, beliau berkata sebagai penjelas, hal aslu fil bina'i al-harakatu awis sukunu. Asal dari mabni itu harakat atau sukun. Harakat itu maksudnya apa? Hidup, bergerak, menerima harakat. Atau sukun, sukun. Sukun itu apa? Disukunkan. Tenang, mati mas. Kayak sukun itu mati. Kayak kalau misalnya antum bilang ada rokok merek sukun, rokok merek mati itu. Ini ada kan? Merek rokok sukun. Ya, Anda sering lihat mobilnya lewat lalu lalang ada tulisannya sukun. Ya. Nah, kalau misalnya sukun di situ adalah sukun dalam bahasa Arab, maka dikembalikan itu adalah rokok kematian. Ya, rokok kematian. Rokok antengo, mati. Ya. Ada kalau kata-kata yang lebih sadis lagi, lebih ngeri lagi, tapi kita enggak gunakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala mubayyinan, sebagai penjelas, hal aslu fil bina'i al-harakatu awis sukun. Asal dari mabni itu harakat atau sukun. Wal jawabu al-aslu fil mabni an yusakkana. Nah, asal dari mabni itu adalah disukunkan, dimatikan. Li'annahu la hajata ila an nuharrikahu. Karena tidak ada kebutuhan kita untuk menerima harokat. Ya, nuharrikahu artinya apa? Ya, menerima harokat. Kita itu menggerakkannya atau kita itu menerima harokatnya. Enggak butuh. Aitu innahu la yakhtalifu bi ikhtilafil awamil. Karena ini tidak berubah dengan perubahan awamil. Ada inna, ada min, ada huruf jar, ada yang lainnya. Tetap aja kayak gitu, mas. Antengnya. Ya. Gak bisa bergerak. Ya. Makanya, ini juga termasuk bagian dari, apa mas? Kebiasaan wanita, mas. Kebiasaan wanita. Kebiasaan wanita itu susah untuk bergerak. Dan susah untuk diduakan. Makanya al-aslu fil mabni an yusakkana. Ya, ini untuk kias ma'al faraknya, asal dari hati wanita tidak mau diduakan. Mabni mas, tersenoku kanggu siramu tok. Ya. Cintaku hanya untukmu tok. Ya, maksudnya kalau bahasa Indonesianya nggak enak, kamu tok, kan sakit itu mas, kamu tok, toknya sambil gini kan, tok, nah, ya, sehingga di situ, ya, kias ma'al faraknya seperti itu. Kenapa? Li'annahu la hajata ila an nuharrikahu. Karena tidak butuh untuk ya diuji. Ya, diuji dengan mau mabni, mau aku saja atau yang lain ya. Enggak bisa. Itu innahu la yakhtalifu bi ikhtilafil awamil. Dan itu pun tidak berubah-ubah dengan adanya perubahan amil. Amilnya mau disebutkan ini itu ya tetap saja jenengan yang saya pilih. Ya. Fahina idin yakunul aslu fihi sukun. Maka asal dari mabni itu adalah sukun. Sukun mas. Ini tanda sukun. Padahal ini tanda untuk gini mas. Taksak mas. Dikubur. Sukun. Mati. Ya kan? Walidhalika la taqulu al-mabniyu ala sukuni. Maka oleh karena demikian, ya, jangan kau katakan apa al-mabniyu ala sukun. mabni atas sukun. Limada buni ala sukun, kenapa itu dimabnikan atas sukun? Li'annahu al-aslu, karena itu ada hukum asalnya. Lakin ma buniya ala ghairi sukun, tidak dimabnikan kepada selain sukun. Fa innahu yus'alu anis sababi limadha buniya ala al-fathhi. Nah, kalau sukun enggak ditanya, Mas, karena hukum asalnya. Tapi kalau selain sukun akan ditanya, yus'al akan ditanya, apa sebabnya? Kenapa dimabnikan berdasarkan fathah? Kenapa mabni atas fathah? Pasti ditanyakan. Paham sampai sini? Sama halnya. Ini kiasnya apa? Kiasnya apa, Mas? Ayo, Mas, berpikir kreatif, Mas. Ana tahu apa yang Anda pikirkan. Ya, tapi Ana tidak akan mendahului. Apa, Mas? Ya, yes, insyaallah. Allah mabiyari, Mas. Memang Mas pembeda itu memang suka bedani. Bedani orang, Mas. Allah mabiyari, Mas. Lakin mabuni ala ghairi sukuni. Jadi asalnya itu satu, Mas. Kalau mau dua mesti ditanya, sebabnya kenapa? Iya kan? Sama halnya ini hukum asalnya mabni itu sukun, Mas. Ketika dia itu mabninya atas fathah, akan ditanya, kenapa sebab mabni atas fathah? Paham? Tapi kalau mabninya atas sukun, enggak ada ditanya. Kenapa? Itu sudah biasanya seperti itu. Paham? Makanya tidak ada namanya orang alal ghalib, ya. Nikah itu langsung 2, 3, 4. Itu kejadian langka. Ya. Paham gak, Mas? Nah. Maka sebutkan di sini. Limadha bunya alal fathhi. Kenapa itu dimabnikan berdasarkan fathah? Pasti ditanya. Walimadha bunya ala dhammi. Dan pasti ditanya ketika mabninya itu atas dhammah, itu pasti ditanya. Mitru dharabu. Lal, artinya apa dorobu? Hah? Mereka memukul, dorobu. Mereka memukul. Nah, siapa? Al jawabu. Ya, ini kan mabninya apa? Mabninya terakhir ini, Mas. Sukun. Dhammah afan. Ya. Mabni ala dhammi. Litisol bihi. Apa? Wawul jama'ah. Litisol bi wawil jama'ati. Ya. Bismillah. Bismillah. Oh. Jadi litisoli biwawil jamaati, karena apa? Bersambung dengan wawul jamaah. Ya, wawul jamaahnya ini di sini, wawul jamaah. Ini wawul jamaah. Ya. Wahal nakulu, apakah kita katakan yadribna limadha buni ala sukun? Nah, tadi kan disebutkan apa? Kalau mabni selain sukun akan ditanya, kan? Mabni ala dom, mabni ala ala fathi, ditanya. Nah, sekarang yadribna, Pak Hadi, apa arti yadribna? Yadribna. Yadribna. Pelakunya siapa itu? يضربنا. Okay. Hah? Mereka ini siapa? Laki-laki perempuan atau setengah laki-laki setengah perempuan? Hah? Perempuan. Ayo. Ehnya itu yang ya. Mereka perempuan, Pak. Ya dribna. Mereka perempuan telah memukul. Ya. Jadi ini mereka perempuan telah memukul. Ya, sedang. Ayo. Hasan, tarani tu ngantuk. Sedang memukul. Nah, ini untuk wazan apa, Mas? Untuk hun hunna. Nah, lima dabunya ala sukun. Kenapa itu dimabnikan berdasarkan sukun? Al-jawab, la. Fala hajata li ta'lil. Wish. Jadi. Geser. Tidak. Tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan ta'lilnya, alasannya. Li'annahul aslu, karena itu hukum asalnya. Naam, laka antakula fi yaru'na. Betul, bagimu engkau akan mengatakan di dalam contoh yaru'na. Limada buni aslan, kenapa dimabnikan secara asalnya? Wahuwa mudhari'un ma'a anan mudhari'a mu'rabun. Itu adalah fi'ilnya mudhari', dan mudhari' itu asalnya itu mu'rab. Takulu, maka engkau katakan litisali bin nun niswati, karena bersambung dengan nun niswah. Nun apa ya, Mas? Niswah. Hah? Apa? Betina? Bukan betina, niswah itu wanita. Nek betina itu inas. Ingat-ingat tuh. Jangan bolak-balik, Mas. Ya. Jadi ada nun, bedanya nun inas dan nun niswah. Niswah itu nisa. Nisa itu perempuan. Perempuannya apa? Wanita untuk orang. Sedangkan inas itu perempuan apa saja, termasuk ya, enggak ada kambing perempuan, Mas. Ada enggak kambing perempuan? Itu betina, Mas. Kambing betina. Ya. Untuk hewan itu betina, tapi nyebutnya adalah inas. Ya. Ya. Nah, lakin limada bunya ala sukun. Namun kenapa ini dimabnikan atas sukun? Naqulu, kita katakan hadha huwal aslu. Ini adalah hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Walida fala yu'allalu al-mabni ala sukun. Maka tidak perlu dicari alasan kenapa ini mabninya atas sukun. Paham sampai sini? Nah, itu hukum asalnya. Nah, sama halnya. Kayak misalnya apa? Bos mustajab sekarang. Ya. Kasih penjelasan untuk bos mustajab. Bos mustajab, Allahumma barik, biasanya hukum asalnya adalah goreng ayam. Nah, ini suatu kesempatan goreng bakso sama ketela. Singkong keju misalnya. Ya. Kalau beliau goreng ayam, enggak akan ditanya, "Mas, goreng apa?" Udah ketahuan di situ fried chicken kok. Tanya-tanya. Singkong kejunya ada enggak, Mas? Kan aneh. Nah, tapi ketika kemudian yang dipajang hari ini kita akan menggoreng singkong keju atau bakso lezat. Ini contoh aja. Pasti beliau akan ditanya, kenapa sebabnya antum itu ganti haluan? Kenapa enggak goreng ayam? Padahal ayamnya antum enak misalnya. Lemak fiarik. Ini bukan promosi, Mas. Tenang, Mas. Ini kajian, Mas. Kajian, tenang. Kajian. Kajiannya apa? Ayamnya pas. Oh, itu ta'lilnya seperti itu, ya. Alasannya, Masya Allah. Ya, Pak Adi mikirnya dengan matematika deh. Hati-hati. Ayamnya lepas berapa langkah nanti dihitung gitu. Karena sudah berapa hari ayam lepas, maka akan berkurang bobotnya berapa kilo, itu dihitung sama Pak Adi. Allahumma barik. Nah. Ada rumusnya, insyaallah. Nah. Nah, itu seperti itu modelnya, Mas. Kalau dia itu hukum asalnya memang mabni berdasarkan sukun, enggak akan ditanya. Sukun kenapa, Mas? Lo aslinya seperti itu kok. Ya. Sama halnya, beliau jualannya fried chicken. Fried chicken. Kok ditanya, Mas? Ketela rebusnya ada, Mas? Jagung rebusnya ada? Jelas aneh, ya kan? Paham, Mas? Sampai sini. Nah. Nah. Wa minhu, contohnya juga darinya yang termasuk itu ai minal mabni. Minhu itu maksudnya adalah dari mabni. Mabninya itu di mana, Mas? Gitu. Ini perkataan di atas. Ya. Antum lihat di, nah, ini dah, Mas. Wa minhu. Kan wal aslu fil mabni an yusakana. Asal dari mabni itu apa? Disukunkan. Wa minhu, hunya kemana? Hunya ke apa? Fil mabni, minal mabni. Itu minhu minal mabni. Yaitu mabni itu bisa du fathin yang dipatahkan, du kasrin yang dikasrohkan, dan wadham dan dhammah. Yakni du dhammin. Antum lihat du fathin du kasrin. Ini sebenarnya bisa dibaca du fathin wa kasrin wa dhamm. Kenapa keduanya seperti itu disebutkan dukas dufathin dukas kasrin wa dhamm? Antum lihat berapa ketuaan di situ? Dufathin 1 wa dukasrin 2 wa dhamm 3. Karena alal aqal di situ ada 3. Sekurang-kurangnya ada 3 di situ. Ya. Dan minhunya jadi 4. Wa minhu dufathin wa dukasrin wa dhamm. Ada 4. Iya enggak? Wazannya itu, Mas. Paham? Iya. Maka yakni dudam. Karena kalau misalnya ya, kalau misalnya wa minhu du fathin wa kasrin wa dham bisa, tapi tidak kemudian liriknya ngepasin wazannya. Maksudnya bukan lirik lagu ya, bukan maksudnya ini apa cara pengucapannya, ngepas-ngepasin aja, Mas, ngepas-ngepasin aja. Jadi wadu dom, maksudnya dom wadom di sini apa? Du dom, ya, du domin. Idan minhu maftuhun wa maksurun wa madmumun. Dengan kata lain, dari mabni itu ada yang difathahkan, maftuh, ada dimaksur, ada dikasrohkan, madmum, ada yang didomahkan. Paham sampai sini? Maftuh, fathah, maksur, kasroh, dom. Seperti itu. Paham ya? Waqaluhu ka'id, misalun li dhil fathi. Contohnya ka'ina. Aina ini adalah fathah. Yang punya fathah. Mislu aina, aina itu apa? Yang fathah. Jadi contoh lainnya selain aina apa? Kaifa, walaita, wala'alla, wa inna ila akhir. Paham sampai sini? Nah. Sekarang qaluhu amsi. Amsi itu apa? Du kasrin. Ya. Ai maksurin. Misalun lidzalikal lidil kasri. Misalun lidi kasrin. Contoh yang mempunyai kasrah di sini adalah walihada taqul, oleh karena itu engkau katakan sakantu indaka amsi. Aku tinggal indaka di sisimu ams kemarin. Fa sakantu fi'lun wa fa'ilun. Sakantu itu adalah di situ fi'il sakan dan tu. Hanya di sini apa? Ta'ul fa'il. Wa inda dorfun. Inda itu apa? Dorfun. Dorfun itu apa mas? Keterangan. Dorf itu apa mas? Keterangan. Ya. Ada ungkapan yang menarik. Uhibbuki bikulli hub. Ya. Min ghairi dorfin. Ada ungkapan seperti itu. Aku mencintaimu dengan kecintaan tanpa ada keterangan. Maksudnya tanpa ada keterangan apa? Keterangan bimakna syurut, tanpa syarat. Pasrah bongkoan, mas. Ya. Tersnoku. Apa ya? Enaknya. Terjemahannya. Tersnoku. Kanggumu rang sarate. Ah, tanpa jalaran. Ya istilah. Kayak disebutkan dorfun keterangan. Wal kaf di sini, kaf di sini mudofun idai. Karena sakantu fi'lun madhi inda. Ya. Kan indaka. Inda di sini apa? Dorof. Sakan ini fi'il tu fa'il. Ya. Ka di sini apa? Menjadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Wa amsi dorfu zamanin. Amsi ini apa? Dorf lagi. Zaman. Dorf zaman. Dorfu zamanin. Ya. Mabniyun. Keterangan waktu mabni. Kenapa? Amsi di mana-mana amsi, mas. Enggak ada amsu, enggak ada amsa. Ya. Itu mabniyun alal kasri. Dimabnikan atas kasrah fi mahali nasobin. Dalam kedudukannya nasb. Wa taqulu, dan kau katakan contohnya, misalan ata amsi wal mataru yanzil. Ata, dia datang kemarin, wal mataru, dan hujan itu yanzil. Hujan itu turun. Fa ata fi'lun madin. Ata di sini adalah fi'l madi. Amsi mabniun 'alal kasri. Amsi mabni 'alal kasri. Mabninya atas kasrah. Fi mahalir raf'in fa'ilun. Kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Kedudukannya rafa' sebagai fa'ilun. Wa idza shaha, apabila itu sahih, antakula, engkau katakan ya zurtuka fi ams. kedatanganku kepadamu pada hari kemarin. Zurtuka fi ams. Fa ams di sini mabniyatun alal kasri fi mahalli jar. Beliau amsi di sini adalah mabni alal kasri, Mas. Dimabnikan atas kasroh fi mahalli jarin. Kedudukannya apa? Jar. Ya. Misalu mabni alal kasri, contoh mabni atas kasroh, idon juga adami nazali bimakna injil. Ya. Bimakna injil. Faya mabniyatun ala kasri, artinya turunlah. Kita sebutkan hadami nazali. Ya. Enam. Ini mabniyatun alal kasri. Inzili, ya. Faya mabniyatun alal kasri. Ya. Hadami nazali inzali min sini. Ya. Paham saya sini? Sebentar lagi, Mas. Makanya disebutkan di sini tentang penjelasan ya. Ada nazali, ada inzali. Nah. Jadi di situ penjelasan tentang enam. Enam. Jadi fi'lu amrin mabniun ala alal kasri. Ya. Nazali bimana inzali. Jadi nazali bimakna. Jadi kita ini kita perbaiki. Jadi contoh yang sama dengan amsi itu cuma dua ini, Mas, bukan di sini. Ini amsi, ini satu, ini dua, ini tiga. Adami nazali. Bimakna nazali. Ya. Nazali bimana hadari bimana ihdar. Hati-hatilah. Ya. Katabi bimana uktub, tulislah. Nazali bimana inzil. Ya, bimana inzil. Turun. Nah, ini kaitannya dengan seperti itu, Mas. Paham ya? Jadi yang sama dengan amsi, amsi itu apa? Hadami, hadami dan nazali, nazali. Qulhu haitsu hadha mithalun lidhi dhammi. Haitsu ini bagi yang punya dhammah. Mislu haitsu mundu. Contoh yang lainnya ini tadi amsi, hadami dan nazali. Nah. Kalau yang dhammah haitsu